Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Athani, qala al-mu'alifu, qala syarih hafizahullahu ta'ala, athani majazun bin nuqsan, ay bilhafi, wa mithaluhu qawluhu ta'ala, was'alil qaryah, ay ahlul qaryah, fafihi hafun lilqab'i bi annal maqsuda su'alu ahli alqaryati la su'alul qaryah li annaha ibaratun 'anil abniyatil mujtama'ah wa su'aluha wa ijabatuha minal mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita sudah membahas dua macam majaz dalam ilmu balaghah, yaitu majaz bil kalimah. Ya, dia naqlul kalimah dari makna hal asli menuju ke makna majazi. Ya, itu majaz dengan kata. Yaitu satu kata maknanya dipindahkan dari makna asli ke makna yang melampaui makna asli. Juga majaz bil isnad, yang disebut juga dengan majaz al-aqli. Yaitu majaz yang menerapkan atau berkaitan dengan isnad. Kita sudah mempelajari musnad dan musnad ilaih. Perlu diingat yang penting, pentingnya musnad ilaihnya itu. Patukan musnad ilaih. Musnad ilaih itu dalam kalimat, kan kita tahu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu kisarannya paling cuma apa? Fi'il dan fa'il. Atau fi'il majhul dengan naibul fa'il. Kan gitu aja. Kalau jumlah ismiyah itu acuannya cuma mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Kecuali kalau ditambahi dengan fi'lu nasikh dan adatun nasikhah atau harfun nasikh, harfun nasikh. Seperti mubtada khobar, kemudian musnad ilaihi juga termasuk juga isim inna, isim dan isim kana wa akhwatuha. Ya. Jadi itu penting sekali, majaz bil isnad. Tapi kemudian apa yang disebut oleh musannif rahimahullah, majaz dengan kata, lihat, majaz dengan kata. Berarti ini masuk ke dalam nomor berapa? Majaz bil kalimah. Ya. Ingat ya, balaghah majaz bil kalimah dan majaz bil isnad. Kemudian beliau menegas atau menyebutkan, musannif menyebutkan bahwasanya majaz dengan al-kalimah, dengan kata, itu ada empat macam. Yang pertama majaz biziyadah. Sudah paham gak ini majaz biziyadah kemarin? Dengan contoh laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai, ada dua model pemahaman terhadapnya yang intinya sebenarnya sama-sama menafikan hal atau siapapun atau sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Enggak ada. Kedua aliran tersebut walaupun bertentangan secara metodologi tapi bersamaan secara konklusi, ya enggak? Metodologi pertama yang ditawarkan di sini adalah metodologi orang-orang yang menetapkan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Maka menurut mereka sebagaimana disebutkan sini bahwasanya kaf ini zaidah. Ya, kaf ini zaidah. Maka kaf ini menunjukkan apa? Dia adalah apa? Majaz. Dia adalah majaz karena melampaui fungsi asalnya kaf. Apa asalnya kaf itu untuk apa? Tasbih. Tapi di sini kaf tidak difungsikan sebagai tasbih, melainkan sebagai taukid. Maka memfungsikan ka bukan untuk tasbih, itu berarti mengeluarkan ka dari makna hakikat. Melainkan ka di sini berarti masuk ke ma majaz, karena ma tujuwiza min ma'nahu al-haqiqi. Ya, begitu ya, melampaui makna hakikat. Tapi bagi ulama yang mereka mengingkari adanya majaz dalam Al-Qur'an, memahami laisa kamitslihi syai', mereka punya metodologi lain. Bagi mereka semua kata dalam lafal laisa kamitslihi syai, semuanya hakiki, tidak ada majaz. Maka kata para ulama kedua ini, yang kita pahami di sini mithlnya. Mithl di sini maknanya adalah apa? Apa? Zat atau nafs. Laisa kazatihi syai atau laisa kanafsihi syai. Metode yang berbeda biasanya kan menghasilkan konklusi yang berbeda. Tapi ini metode yang berbeda bahkan bertentangan menghasilkan konklusi yang sama. Ini diantara bukti sebagian dari metode, sebagian dari kasus yang metode memahaminya beda, ternyata hasilnya sama. Ya, bisa. Dan ini diantara rahmat Allah. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Gak bisa kita bilang ini khilaf, ini perpecahan nih. Enggak. Karena yang mengatakan majaz itu ada dalam Al-Quran itu hampir semua ulama, jumhur. Sementara yang menafikan majaz dalam Al-Quran itu minoritas. Di antaranya bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada majaz baik dalam Al-Quran maupun dalam bahasa. Iya. Antum lihat di kitab-kitabnya. Hanya sebenarnya kalau misal kita tolerir sebagian dari khilaf ada majaz atau tidak, itu khilaf yang sifatnya lafzi kata sebagian ulama. Khilaf lafzi yaitu suatu khilaf yang dia sebatas penampakannya khilaf tapi esensinya sebenarnya sama aja, ya. Esensinya sama aja. Bagi yang ini mengatakan ini majaz, ya baginya ini majaz, tapi bagi yang mengatakan ini bukan majaz, ini dijadikan bukan majaz tapi hakikat urfiyah. Ya, makanya kadang esensinya sebenarnya sama. Ya, bagi ulama ahlu sunnah ya. Adapun bagi ahlul bid'ah, mereka mengatakan ini majaz atau bukan, kerap kali mereka menunggangi metodologi dengan nama majaz untuk mentakwil atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya situ. Makanya Ibnu Taimiyah itu banyak membicarakan majaz, bahkan mengingkari ada majaz dalam Al-Qur'an bahkan dalam bahasa, demi saddu dzara'i', demi menutup celah-celah keburukan. Mendingan dinafikan aja biar enggak ada, ya. Jihad ya. Jihad fisabilillah. Baik, yang kedua kita menuju ke majaz bin nuqsan. Ai bil hadzf. Majaz bin nuqsan yaitu ai bi hadzfi al kalimah atau bi hadzfi kalimatin. Dengan menghapus suatu kata. Majaz bin nuqsan. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala. Contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Was'alil qaryah. Maka tanyalah pada gimana? Apakah kita menerjemahkan ini secara harfiah? Secara harfiah berarti secara zahir makna lafal asli gitu. Dan bukan secara tafsiran, dan tanyalah kepada desa. Ya. Gimana? Tanya tuh ke desa tuh. Itu bisa enggak kita, Pak? Ini. Kamu tahu enggak di mana rumah Pak Fulan? Tanya tuh ke kecamatan. Kalimat ini benar enggak secara Indonesia? Di Indonesia. Tanya tuh ke kecamatan. Paham enggak? Ini sahih enggak dalam bahasa Indonesia? Sah-sah aja kan? Nah, ya, buka pemahaman di sini. Ya. Tahu nggak KTP saya udah jadi belum? Wah, saya nggak tahu. Tanya aja ke kecamatan. Nah, atau tanya aja kecamatan tuh. Tanya ke kecamatan berarti bertanya ke kecamatan. Kecamatan. Ya, tapi maksudnya apa? Kantor kecamatan kan? Tapi kan enggak nanya ke kantornya, ada kantor kecamatan di depannya parkiran. Woi. Gitu kan? Udah jadi belum KTP saya? Kecamatannya enggak jawab. Yang jawab pasukan oranye. Ya, pakai sapu lidi, ya. Sapu lidi. Suara sapu lidi. Nah, tapi ke pet, bertugas di kantor kecamatan, ya kan, gitu kan? Apakah ini majaz atau apa? Nah, itu maksudnya. Was'alil qaryah, tanyalah ke desa itu. Nah, maksudnya was'alil qaryah ay ahlal qaryah, yakni penghuni desa, penghuni daerah itu. Fafihi hadzfun, di dalam ini, yaitu di dalam kalam ini ada hadzf, ada yang ada hadzf. Hadzf ini artinya apa? Yang terhapus. Ini bagi yang menetapkan adanya majaz. Maka seringkali di kitab tafsir fihi hadzf dalam kalimat ini ada yang terhapus. Kemudian ditakdirkan apa sih yang dihapus kita? Maka jumhur ahli tafsir mereka menetapkan adanya majaz dalam Al-Qur'an, makanya bahasanya seperti itu. Bukan berarti Allah Ta'ala menghapus itu kata atau Rasulullah menghapus aja biar lebih ringkas, enggak gitu. Emang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara bahasa kayak gitu. Kenapa ada yang dihapus? Lil qat'i bi anna al maqsuda su'alu ahli al qaryati la su'alu al qaryah. Untuk memutuskan, memastikan bahwasannya yang dimaksud adalah bertanya kepada ahli al-qaryah, bukan bertanya kepada qaryahnya. Li'annaha, li'anna al-qaryata, karena desa itu, qaryah, adalah suatu ibarah, suatu ungkapan, anil abniyatil mujtami'ah. Suatu ungkapan tentang bangunan-bangunan yang berkumpul. Baru bisa disebut daerah atau desa atau kampung ketika ada rumah-rumah. Kalau isi pohon doang, ghobah namanya itu, atau tegal, ya. Tapi kalau misalnya isi rumah-rumah, ini abniyah mujtamiyah, inilah qaryah. Inilah qaryah. Nah, wasu'aluha, dan bertanya kepada rumah-rumah, wa ijabatuha, dan jawaban rumah-rumah, minal muhal. Muhal maknanya mustahil. Muhal ini juga bahasa mantik juga nih, bahasa yang biasa dalam usul fikih. Nanti kalau antum mudah banyak melahap usul fikih, banyak muhal, muhal, muhal, muhal gitu. Ya, bukan moal, muhal. Ya. Paham sampai sini, ikhwan? Baik, itu bagi yang mengatakan adanya majaz. Wa amma 'ala al-qawli bi nafyil majaz. Nah, sekarang bagaimana menurut orang-orang atau ulama yang menafikan adanya majaz? Mereka juga punya metodologi memahami ayat was'alil qaryah. Fa innal murada bil qaryah, yang dimaksud dengan al qaryah apa? Mujtama'un nas, masyarakat. Kumpulan orang-orang itu disebut qaryah. Oke, jadi ini satu. Ini satu ya. Jadi mereka ada tiga opsi, ikhwan. Mereka ada tiga opsi. Perhatikan baik-baik. Bagi orang yang menafikan adanya majaz, mereka ada tiga opsi memaknai atau tiga metodologi untuk memaknai lafal was'alil qaryah. Pertama, al-qaryah dimaknai mujtama'un nas. Oke. Okay. Jadi bagi mereka makna hakikat qaryah adalah mujtama'un nas, kumpulan orang-orang. Kampung itu adalah kumpulan orang-orang, masyarakat. Kenapa? Karena memang tidak mungkin disebut kampung kecuali ada kumpulan orang-orang. Gitu kan? Oke. Satu itu. Kalau antum enggak terima qaryah dimaknai mujtama'un nas, maka ada metodologi kedua, tawaran kedua. Atau dua. Annal mudhafa fil ayati ka'annahu madhkur li'annahu madlulun 'alaihi bil iqtida'. Wa ma dalla 'alaihi bi tariqil iqtida'i fa huwa 'ala al haqiqah. Ngerti enggak yang kedua ini? Ikin ngerti, kan? Enggak ngerti. Belum ngerti. Antum ngerti enggak? Yang kedua ini ngerti enggak? Antum bukunya enggak ada. Masya Allah. Ngerti enggak tapi ya? Siapa tahu enggak ada buku tapi ngerti, ngerti. Syekh Reksi ngerti? Enggak ngerti. Pak Neman, insya Allah enggak ngerti. Pak Us, udah ngerti? Syekh Abu Dzaifah udah ngerti? Belum? Tapi pengen ngerti enggak? Pengen? Mudah-mudahan enggak nyesel setelah ngerti ya. Ini challenge ini namanya, tantangan berat ini buat bagaimana how to make you understand, gitu kan? Tawaran opsi memahami pemahaman yang kedua, au annal mudhafa fil ayah. Mudhaf dalam ayat ini apa? Gimana caranya? Bismillah, bismillah. Al mudhaf fil ayah ka'annahu madhkur. Lihat was'alil qaryah. Maksudnya apa? Was'al ahlal qaryah ya. Ahl ini mudhaf bukan? Mudhaf. Dihilangkan kan? Enggak ada, enggak kelihatan. Yang ada mudhaf ilaihinya yaitu al-qaryah saja. Paham sampai sini? Step by step dulu. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Okelah, kita bilang oke, antum misalnya kita bilang ini. Diulang dari awal. Anda misalnya menafikan majaz ya. Anda bilang, akhi, yang dimaksud qaryah itu mujtama'un nas, masyarakat. Antum enggak terima. Enggak. Al-qaryah itu adalah kampung tetap. Bukan kumpulan orang-orang. Al-qaryah ada kampung. Orang-orang ada lagi nama lain. Ahlul qaryah gitu kan. Okelah kalau antum tetap ngotot. Anda kasih penawaran kedua. Bahwasanya kan menurut antum wahai orang yang mengadakan majaz, aslinya kalimat wasil qaryah aslinya apa? Was'al ahlal qaryah. Berarti ada asli ada ahl dan itu mudhaf kan ya? Enggak kelihatan kan? Maka anda bilang, anda sebagai penganut faham menafikan majaz, anda bilang mudhaf dalam ayat tersebut sebenarnya seolah-olah dia telah tersebutkan walaupun tidak tertera secara zahir tapi harus dianggap tersebutkan. Kenapa? Li'annahu madlulun 'alaihi bil iqtida'. Karena hu di sini kembali ke mudhaf. Karena lafal mudhaf yaitu ahl tersebut madlulun 'alaihi tertunjukkan atasnya. Sudah ada petunjuk akan keberadaannya dengan apa? Dengan metodologi al-iqtida'. Iqtida' ngerti? Belum ngertian? Kelaziman, konsekuensi, keharusan, kemestian. Tuh, anak kasih tuh. Misalnya ada kaidah usul fiqih, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah berkonsekuensi wujub, iqtida. Enggak. Ada suara ting ting ting ting ting ting ting. Yaqtadi ada tukang, ya kan? Gitu. Kemudian ada suara air brr brr di kamar mandi. Yaqtadi melazimkan, membuktikan adanya orang mandi, gitu. Iqtida ngerti? Adapun iqtida di sini ya semakna dengan itu, maksudnya ada yang namanya dalam usul fikih ada yang namanya dalalatul iqtida. Ya, dalalatul iqtida. Dalalatul iqtida itu maksudnya apa ya? Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali, ma la yadullu alaihi al-lafzu, hal yang tidak ditunjukkan oleh lafal dan tidak ada secara mantuk zahir lafal, tetapi yakunu, walakin yakunu min daruratil lafzi, tapi tergolong sebagai hal yang darurat dari lafal tersebut. Hal yang darurat terfahami dari lafal tersebut. Mengerti enggak? Dia dalatul iktida adalah suatu hal yang tidak ada dalam lafal tersebut. Ya. Enggak terpahami langsung ke lafal tersebut, tapi sesuatu yang tidak mungkin kita bisa pahami kecuali keberadaan hal tersebut untuk lafal tersebut. Paham enggak? Pak Niman paham enggak, Pak Niman? Jangan tidur nih, Nino lagi mikir panjang nih. Antum malah tidur enak banget. Udahlah gantianlah antum di sini aja lah. Biar anak enggak capek. Gimana cara memahami, membuat antum paham, ikhwan? Dalatul iqtida. Apa tadi? Hal yang tidak ditunjukkan oleh lafal bukan merupakan makna lafal tersebut, tapi hal tersebut merupakan konsekuensi darurat untuk dipahami dengan ayat lafal tersebut. Qaryah, oke, kita terima. Qaryah itu artinya kampung, rumah-rumah gitu kan. Ketika ada bilang was'alil qaryah, sangat darurat untuk antum pahami was'al ahlal qaryah. Maka ahl di sini itu muncul dalam penafsiran sebagai hasil dari dalalatul iqtida. Petunjuk kelaziman konsekuensi yang mana lafal Korea tidak mungkin dipahami sebagai rumah-rumah saja. Melainkan lafal Korea dipahami sebagai para ya, rakyat atau penghuni rumah-rumah. Ngerti di sini? Contoh ini. Ada ayat hurrimat alaikum ummahatukum. Ya kan? Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ayo. Aneh, masya Allah. Anak lagi pusing ini, lagi pusing. Jangan nambah kepusingan anak dengan antum. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ibu antum haram gak atas antum? Antum kan bingung loh. Pertanyaan gitu anak gak ngerti maksudnya. Sekali lagi anak tanya. Ibu antum haram gak atas antum? Ini pertanyaan global kan? Apa maksudnya? Apa, haram apa nih? Untuk diapain nih kan? Untuk diapain anak tanya? Dinikahi. Berarti kan itu dalatul iktida. Gak mungkin antum memahaminya. Ibu anak haram atas anak. Gak mungkin antum pahami zuhir gitu kan? Kayak gitu aja? Gak mungkin kan? Pasti antum berusaha untuk mencari mana isyarat yang paling terdekat. Dan dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikum, maksudnya hurrima alaikum nikahu ummahatikum, gitu kan ya? Tapi disebutkan enggak dalam ayat nikahu ummahatikum? Tidak disebutkan. Bagi ulama yang mengatakan adanya majaz, ini lafal hurrimat alaikum ummahatukum ini majaz. Majaz bin Nuqsan. Tapi bagi ulama yang menafikan majaz, ini bukan majaz. Ini termasuk hakikoh. Ya. Tapi hakikohnya melalui pemahaman dalalah iktida. Yaitu konsekuensi dari suatu lafal yang tidak mungkin terfahami seperti itu, tetapi dipahami dengan apa yang melazimkan adanya gambaran di benak untuk memahaminya. Hurrimat alaikumul maitah misalnya. Bangke haram atas antum. Haram diapain coba? Dimakan. Otomatis kan gitu mikir gitu kan. Ini yang disebut dalatul. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Iya. Misalnya kata haram atas antum saudari antum. Ya. Bagi yang mengatakan ada yang majaz berarti ada yang dihapuskan dari kata haram atas antum untuk menikahi saudari antum, ya kan? Tapi bagi yang menafikan majaz, itu bukan majaz, melainkan itu pemahaman yang sifatnya suatu konsekuensi yang kelaziman. Karena tidak mungkin haram atas kamu saudarimu. Ya, paham di sini, Ikhwan? Mulai ngerti? Ya, begitu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikumul maitah. Taib. Jadi dalalatul iqtida itu apa tadi? Ma la yadullu alaihi lafz. Lafal qarya kita bilang rumah-rumah artinya. Tapi enggak mungkin kita bertanya ke rumah-rumah sehingga timbul di pikiran kita bertanya kepada pemilik para rumah. Para pemilik rumah. Maka berarti ini dalalatul iqtida. Itu petunjuk dari konsekuensi pikiran kita yang tidak mungkin terpahami rumah gitu aja. Sampai sini paham insyaallah? Pak Neman, masyaallah, Pak. Ayo ini antum masyaallah, luar biasa antum. Nah, entar pas makan ketawa-tawa nih, lihat aja. Nah. Oke. Sampai situ udah. Jalan yang kedua, wa ma dalla alaihi bi tariqil iqtida, dan apa yang tertunjukkan dengan jalur konsekuensi kelaziman, fahuwa alal haqiqah, maka itu di atas hakikat, bukan majaz. Kira-kira ini perselisihan yang sifatnya apa nih, antara yang menafikan majaz dengan yang mengadakan majaz? Lafzi enggak kira-kira perselisihannya? Perselisihan sebenarnya perselisihan beda cara memahami saja, gitu kan ya? Gitu. Beda cara memahami saja, gitu. Yang satu pakai memahami metodologi, ada ini disebut majaz bin nukson, yang satu menamakannya sebagai dalalatul iqtida. Caranya beda memang. Tapi coba kalau kembalikan ujung-ujungnya sama-sama menetapkan yang dimaksud adalah ahlul qaryah, gitu kan ya? Gitu. Makanya enggak perlu yang menafikan majaz, enggak perlu marahin yang majaz dalam hal ini ya, karena ini enggak berkaitan dengan akidah ya. Enggak ada masalah insyaallah. Taib. Kemudian misal antum wahai orang-orang yang mengadakan atau mengatakan adanya majaz, enggak terima dengan dalalatul iqtida. Enggak, itu bagi kami bukan dalalatul iqtida. Bagi kami itu adalah majaz bin nuqsan. Jadi masing-masing kekeh dengan istilah yang mereka adakan, gitu kan? Oke. Ana sebagai penganut menafikan majaz, ana bilang anna lafzal qaryati yadkhulu fi musammahu al-hali atau al-halu wal mahillu. Model yang ketiga sekarang untuk menetapkan ini bukan majaz melainkan hakikah, bahwasanya lafal qaryah itu masuk ke dalam penamaannya al-hal dan al-mahil. Al-hal itu orang yang menempati, al-mahil itu tempat. Qaryah itu bisa dimaknai orang yang menempati, bisa dimaknai tempatnya. Ngerti sini? Dan itu dua-duanya hakikat. Yang terakhir disebut. Kalau udah yang kayak ini final udah, menang dia. Menang. Yang menafikan majaz menang nih. Lafal, tapi kemenangan ini tidak melazimkan tidak ada yang majaz bin nuqsan, karena majaz bin nuqsan banyak sekali contohnya. Sementara dia ini cuman contohnya qaryah saja. Lafal qaryah bisa dimaknai penghuninya, bisa dimaknai yang dihuni, tempatnya, ya. Gitu ya. Contoh lafal qaryah yang dimaknai sebagai penghuni. Contoh lafal qaryah yang dimaknai sebagai penghuni dalam Al-Qur'an, wa ka'ayyim min qaryatin, dari qaryah, desa, kampung. Hiya, yang mana kampung tersebut? asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Ada dahulu kampung-kampung yang lebih kuat daripada kampungmu. Ya. Kampung di sini apa? Yang kuat apa yang kuat? Kampung rumahnya yang kuat atau orang-orang rumahnya yang kuat? Orang-orang yang menghuni kampung tersebut kan? Orang-orang rumah tersebut. Wa ka'im min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Faham enggak di sini, kawan? Jadi dalam surah Muhammad, qaryah di sini dimaknai apa? Ahlul qaryah. Kenapa harus dimaknai ahlul qaryah? Karena ada lafal asyaddu quwwatan. Rumah ngapain disifati kuat kalau misalnya kayak gini? Apa faedahnya? Rumah kuat ya kuat. Ditonjok ya sakit kita. Tapi kan bukan rumahnya yang dimaksud kan? Dijawab oleh orang yang mengadakan majaz. Ini pun disebut majaz bin Nuqsan. Enggak. Karena ada yang terhapus. Wa ka'ayyim min ahli qaryatin hiya ashaddu quwwatan min ahli qaryatika allati akhrajaka. Ayo enggak habis-habis kan kalau kita berantem kan? Iya. Ana bilang ini qaryah dimaknai secara hakiki dimaknai sebagai orang yang menempatinya. Kata orang yang mengadakan majaz, ya iya memang dimaknai begitu. Kenapa? Karena ada yang dihapus. Harusnya ahlu qaryah, ya kan? Enggak ketemu titik tengkar, enggak titik tengkarnya ada tapi enggak ketemu ujung-ujungnya. Jadi paham di sini? Qaryah dimaknai sebagai al-hal, yaitu pihak yang menempati qaryah tersebut, bukan qaryahnya. Kemudian yang kedua, qaryah juga bisa dimaknai sebagai al-mahil, yaitu tempatnya. Sebagaimana kata Allah, "Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urusiha." Atau seperti di surat Al-Baqarah, seperti orang yang marra 'ala qaryah. Marra itu melewati ala qaryah, suatu qaryah, kampung. Berarti kumpulan rumah-rumah, tempat. Dan rumah-rumah atau tempat tersebut khawiyatun ala urusiha. Ya. Ambles di atas arsnya. Ngerti enggak di sini? Khawiyatun ala urusiha gini. Ini rumah, tembok. Ini atap. Ini ars nih, atap nih di bawah arsnya. Arsnya ambles, blek. Blek gini loh. Ini khawiyatun ala urusnya, arusnya hancur jatuh bawah, baru dia temboknya baru kemudian gitu. Ngerti itu maksudnya? Ini yang disebut khawiyatun. Rumah bukan ini? Orang atau rumah? Rumah lah. Nah, ini kalau kita maknai khawiyah, qaryah sebagai mahil. Tapi kemudian yang mengatakan ada majlis bilang, ya ini namanya hakikoh baru. Karena memang qaryah itu aslinya tempat. Gitu kan? Faham enggak di sini, kawan? Berat berat enggak? Lumayan ya. Qadarullah. Tapi paham enggak antum? Antum paham sih? Antum Alwi paham? Antum ngantuk sih. Antum harus dekat-dekat di situ duduknya. Biar powernya itu ya. Ya. Pak Niman paham? Insyaallah. Ini pakai majaz, jawabnya pakai majaz itu. Ada yang terhapus. Insyaallah suatu saat akan paham gitu. Insyaallah. Enggak apa-apa, enggak paham enggak apa-apa, tapi pahamnya. Pak paham, Pak? Insyaallah, Pak. Insyaallah. Paham? Reaksi paham? Antum agak ngantuk juga, antum. Paham insyaallah. Paham sedikit ya. Alhamdulillah. Masih mau lanjut enggak nih? Ikhwan, masih mau lanjut enggak nih? Enggak, kok antum udah capek memahami yang tadi, stop aja enggak apa-apa. Ana khawatir bolos kerja nanti antum. Jangan. Hah? Gimana Syekh Abu Dzaifah? Cukup enggak kira-kira kok melihat teman-teman ini? Tanggung ya? Tanggung. Satu halaman lagi nih. Syekh antum lihat, kita baru belajar majaz bi ziyadah dan baru belajar majaz bin nuqsan. Ini juga majaz bin Nuqsan baru satu paragraf. dan ta'liknya dan ini ya, ya hamisnya. Ya, tuh lihat ya, baru ngerasa ya usul fikih gini ya. Nah, ini baru berapa halaman gitu, ya. Belum seperempat buku belum. Hampir seperempat lah. Baik, diteruskan Pak, tafadhol. Fa in qila ta'riful majasi la yasduku 'alal majasi bi ziyadati wa nuqsan li'annahu lam yasta'milil lafdha fi ghairi mawdhihi. Wal jawab annahu minhu haythu stu'mila nafyu mithli bin nafyil mithli wa su'alul qaryati fi su'ali ahliha wa qala al balaghiyun innahu majazun min haythu innal kalimata nukilat an i'rabiha al asli ila nawain akharin min al i'rab. Insyaallah. Semoga Allah berikan antum hidayah dan taufik. Bismillah. Fa in qila, jika dikatakan. Ta'riful majaz, pendefinian majaz ini, definisi majaz la yasduqu 'alal majazi bi ziyarati wa nuqsan. Tahu enggak definisi majaz apa tadi? Yang sebelumnya, majaz itu suatu lafal yang tidak digunakan untuk tempat aslinya kan? Suatu lafal, majaz itu adalah pemaknaan lafal tidak pada makna aslinya atau sebenarnya, itu ya. Kalau kita pikir-pikir majaz bi ziyadah laisa kamitsli syai misalnya, atau majaz bin nuqsan, itu tidak menempatkan lafal pada maknanya. Contoh majaz bin nuqsan laisa ka di sini kan dengan majaz. Maknanya ka apa? Mithl, seperti, ya kan? Tapi ka di sini dimaknai apa? Ta'kid. Berarti apa nih? Jangan dinamakan majaz biziyadah. Jangan dinamakan majaz biziyadah. Kemudian majaz bin nuqsan. Was'alil qoryah. Qoryah dimaknai apa? Ahlil qoryah. Ya kan? Memang bukan pada namanya. Tapi kenapa antum namakan majaz bin nuqsan? Gitu loh. Paham gak? Majaz sih majaz aja. Gak usah biziyadah, gak usah bin nuqsan. Gitu loh. Ya. Yeah. Taib. Kemudian jawabannya adalah lam yasta'mil al-lafz fi ghairi mawdi'ihi. Ya. Jawabannya annahu minhu, bahwasanya keduanya majaz ini bi ziyadah atau bi nuqsan merupakan bagian dari majaz. Haitsu ista'mala nafya. Satu. Istamala nafya satu, antum garis bawahi mithli fi nafyil mithli. Ah, itu satu tuh. Dan kedua, su'alil qaryati fi su'ali ahliha, di garis bawahi dan ditandai nomor. Anda kalau belajar kayak gitu ikhwan, garis bawah ada tambahin nomor-nomor. Jadi tertib pikiran itu. Bagus ya. Karena di contoh-contoh tadi menggunakan naf istamala nafya mithlil mithli fi nafyil mithli. Ayo, artinya apa yo? Menafikan penyerupaan yang diserupakan untuk menafikan penyerupaan. Ngerti enggak? Hah? Jadi di sini nafyu mithlil mithli majaz, nafyil mithli haqiqah, su'alul qaryah majaz, fi su'ali ahliha, su'ali ahliha haqiqah. Ngerti? Para diem. Nafyu mithlil mithli majaz, nafyil mithli haqiqah. Atau bisa dikatakan nafyu mithlil mithli cara, nafyil mithli tujuan. Soal qaryah, cara. Soali ahliha, tujuan. Ngerti enggak? Maknanya kalimat-kalimat ini menafikan yang seperti sesuatu, ya, itu ungkapannya. Tapi tujuannya untuk menafikan yang semisal. Itu laisa kamitslihi syai. Contoh untuk laisa kamitslihi syai. Coba laisa kamitslihi syai, zahirnya gimana? Menafikan ka mithl, mithlnya Allah. Itu cara bukan? Cara pengungkapan kayak gitu kan? Ungkapannya kan gitu zahirnya. Tapi tujuannya apa? Nafil mithl, menafikan misal. Ya. Jadi ibaratnya ada cara, ini cara. Caranya kayak gini. Ya. Tapi konklusinya begini gitu loh, gampang banget insyaallah. Ya. Yang antum penginkan tuh ini. Tapi caranya harus pakai gini sehingga mendapatkan ini. Nah, jadi caranya menafikan mithl. Tujuannya untuk menafikan mithl. Ngerti enggak? Cara yang dipakai adalah dengan melafalkan laisa kamitslihi syai, untuk mengatakan menafikan yang sepertinya sesuatu. Ngerti enggak? Kemarin kita belajar laisa kamitslihi syai kan? Cara pengungkapannya zahirnya adalah laisa mithli Allahi syai. Itu cara pengungkapan. Tapi tujuannya adalah menafikan mithlullah, yang seperti Allah. Ya. Maka cara ini zahir lafal tidak bisa kita maknai zahirnya, melainkan harus ada tafsiran atau ta'wilan yang merupakan majaz untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu menafikan misil. Ngerti enggak? Cara pengungkapan laisa kamitslihi syai, yaitu laisa mithlihi syai. Dan kemudian ada cara memahaminya, dan memahaminya harus dengan mengatakan ini majaz, supaya terhasilkan konklusi atau kesimpulan bahwasanya maknanya adalah tidak ada yang seperti Allah Ta'ala. Paham gak ikhwan? Paham gak ini? Nah, antum untuk menggapai sesuatu tujuan itu bisa menempuh beragam cara. Ada yang cara yang simple, orang langsung paham. Ada yang caranya tidak simple, tapi walaupun orang paham, perlu cara lagi untuk memahaminya. Kalau kita mau memesan tiket, itu perlu menempuh beberapa cara. Gak bisa langsung, ya kan? Gak bisa langsung. Nomor KTP, ya, biodata, alamat, nomor HP. Birokrasi seperti itu, step-step seperti itu harus ditempuh. Untuk menggapai apa? Tiket. Karena gak bisa antum bikin tiket sendiri. Tulis kemana tiket, nanti kasih ke petugas di stasiun. Gak bisa. Harus ada caranya. Dan dengan adanya cara seperti itu, antum perjalanannya lebih berharga gak kira-kira? Karena menempuhnya lebih sulit. Ya. Sehingga antum semakin paham bahwa ini perjalanan saya bayar mahal. Gitu kan? Atau dengan cara yang menempuh cara, ya. Dan orang yang menunjukkan sesuatu, kalau cuma dikasih instan gitu doang gampang, itu orang gak bakal menghargai hasil. Tapi orang kalau misalnya untuk menuju sesuatu, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak sulit menempuhnya, maka ketika dia mendapatkannya, dia merasa berharga sekali itu hal. Begitu kan? Antum belajar usul fiqih, kenapa sih rumit banget kayak gini? Kalau belajar usul fiqih itu kayak belajar bikin hal-hal yang mudah, kayak belajar ilmu yang mudah sekali, kayak belajar bahasa Inggris misalnya, itu gak begitu valuable. Tapi ketika antum sampai paham, cek, kena di hati antum, ngerti gak? Maka Allah Ta'ala hendak menafikan siapapun yang semisal, menafikan adanya permisalan terhadap dirinya. Kalau kita bilang tidak ada yang seperti Allah, gampang gak? Gampang kan? Udah, selesaikan urusan. Jelas itu. Ya tapi ya udah, gitu aja kan? Tapi Allah mengungkapkan dengan laisa kamitslihi syai'. Sehingga antum belum perlu mengorek gali pikiran antum untuk memahami itu, padahal intinya apa? Tidak ada yang seperti Allah, gitu kan intinya? Tapi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijakan untuk itu, maka dilakukanlah dengan cara yang kalau zahirnya adalah nafyu mithli mithlillah, menafikan hal yang seperti Allah. Bingung antum. Tapi antum belajar terus, akhirnya antum dapat bahwasannya ini bukan ini yang dimaksud, melainkan ini intinya adalah tidak ada yang seperti Allah. Gampang intinya, intinya gampang. Tapi cara yang Allah Ta'ala inginkan untuk kita adalah tempuhan dengan mengungkapkan kalimat yang kalau dipahami zahirnya itu jadi subhat, tapi kalau digali lagi ternyata bukan itu, bukan itu, melainkan harus dipahami dengan majaz. Ngerti gak ikhwan? Iya, gampang kan? Allah Subhanahu wa taala kalau mau menurunkan rezeki sekarang, satu masjid full 50 ribuan duit, gampang mudah. Tapi Allah menginginkan antum kerja misalnya. Padahal gampang bagi Allah, tinggal turunkan aja rezeki kan? Tapi antum harus kerja. Kenapa? Karena dengan bekerja, dengan cara bekerja itu, cek, pas dapat duit ngerasa berharga. Coba sekarang duit numpuk semuanya, enggak ada harganya duit itu. Iya. Kenapa rupiah atau dolar sekarang naik? Supaya semakin kita merasa berharga. Bensin ini berharga, gitu kan? Kenapa Allah ungkapkan dengan majaz seperti ini? Supaya kita merasakan ayat ini semakin berharga untuk dipahami. Kalau antum paham ayat ini, antum merasa berharga. Serius ini. Paham gak ikhwan di sini? Ini hikmahnya. Ada cara, ada tujuan. Caranya memang agak ribet, tapi ketika antum sudah sampai ke tujuan dan paham caranya, masya Allah. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua, mana tadi? Udah ketutupnya. Mana yang kedua? Su'alul qaryah fi su'ali ahliha. Kalau misalnya Allah firmankan was'al ahlal qaryah, itu lebih mudah enggak dipahami? Iya, tapi Allah bilang was'alil qaryah. Umat, kemudian para ulama berbeda pendapat. Kita salahin ulama enggak? Enggak juga. Kita salahin Allah, apalagi enggak mungkin. Lalu kita salahin siapa? Kita salahkan diri kita yang belum belajar, maka belajar. Caranya Allah Ta'ala mengungkapkan dengan cara was'alil qaryah, tapi hasilnya adalah was'al ahlal qaryah. Gitu kan? Semuanya ini dikatakan oleh para ulama sama dengan mengungkapkan sesuatu tidak pada makna hakikat seharusnya, sehingga membuat orang berpikir. Paham gak sih? Apakah laisa kamitslihi syai' ka di sini? Ka digunakan untuk sesuatu pada hakikatnya? Enggak. Dia digunakan bukan untuk tasbih ka di sini. Digunakan untuk ta'kid, menguatkan. Apakah al-qaryah di sini dimaknai sesuai dengan hakikatnya? Enggak, kata para ulama ini. Karena qaryah itu maknanya lah kampung atau rumah-rumah di kampung, bukan orang-orang. Maka berarti ini semua pemaknaan tidak sesuai dengan lafal aslinya. Ya, dan itu cocok disebut sebagai majaz. Maka ini jawaban untuk orang-orang yang mengatakan ini bukan majaz. Ngerti gak ikhwan? Masya Allah ya. Luar biasa, antum ngerti alhamdulillah ya. Walaupun agak ragu juga nih antum, sebenarnya ngerti. ngerti, cuman enggak begitu ngerti. Anak-anak yakin antum ngerti beneran. Anak-anak tahu antum ada paham juga, cuman untuk mentakbirkan ulang susah. Ngerti maksudnya, tapi untuk kadang-kadang ada beberapa hal yang kita paham itu sesuatu, tetapi untuk mengungkapkan apa yang kita pahami itu juga bingung gitu loh. Ya, jadi udahlah. Biarkan itu menjadi syubhat ya. Gak maksudnya, ana yakin antum ngerti. Paham insyaallah, paham. Karena hal-hal seperti ini sebenarnya dibahas, ya maksudnya biasa kita gunakan, cuman kita enggak pernah mengkaedahkan sesuatu itu ini, sehingga ketika ada kaedah tentang ini kita bingung gitu loh. Karena kita seringkali mempelajari bahasa urfiah kita bukan dengan kaedah, tapi dengan tradisi. Orang tradisi kalau dipakemkan menjadi kaedah itu bingung. Iya, begitu kan? Iya. Tukang bubur jalan enggak pakai kaedah. Harus jalan kaki kanan dulu terus enggak pakai kaedah. Tapi tradisinya menunjukkan adanya kaedah itu, cuman enggak dikaedahkan. Biasa aja jalan gitu. Coba, biasanya tukang bubur di mana ininya, Pak? Mangkalnya. Mesti di meter yang mirip di situ mesti. Biasanya gitu. Depan rumah orang tertentu di perempatan di bagian situ, ya kan? Itu dirumuskan enggak kaedahnya? Enggak, tertera enggak di list di buku sakunya, list harus gini, terus jalan 4 meter, kemudian kalau lihat Pak Neman kabur, kemudian dan seterusnya. Enggak kan? Enggak perlu dikaedahkan. Coba Pak, tolong buatkan kaedah buburiyah ya. Antum kemari jam berapa, gini, tolong tulis Pak. Bingung dia. Wah, saya selama ini pakai kebiasaan aja, enggak pakai kaedah ini. Begitu juga dengan kita. Setiap hari kita ungkapkan majas, yakin setiap hari kita ungkapkan majas. Tetapi enggak pernah dikaedahkan, dan ketika datang kaedah untuk majas, kagok kita. Padahal itulah keseharian kita. Begitu. Maka ana yakin antum paham. Cuman ya enggak begitu paham. Nah, itu kalimat antum paham itu majas. Karena hakikatnya enggak begitu paham. Iya. Iya, majas ini majas bil nyindir sebenarnya. Ya. Maka qala al-balaghiyun innahu majazun min haitsu innal kalimata nuqilat an i'rabihil asli ila naw'in akhara min al-i'rab. Contohnya was'alil qaryah. I'rab aslinya al-qaryata adalah al-qaryati, yaitu mudhaf ilaih. Tapi di sini dia al-qaryata menjadi maf'ul bih. Aslinya maf'ul bih adalah ahla, gitu kan? Itu kalau kita bilang ada majaz. Dan balaghiyun adalah orang-orang yang paling berbahagia dengan majaz. Tanpa majaz enggak ada balaghah, ya enggak? Coba, enggak ada majaz. Terus saya aku kudu ngapain gitu kan? Terus aku kudu piye? Balaghah tanpa majaz enggak ada ilmu badi, enggak ada ya. Enggak ada. Tapi pun Syekhul Islam mengatakan ini bukan majaz, enggak ada majaz dalam bahasa, itu pun tidak disepakati oleh banyak ulama. Itu ijtihad beliau, wallahu taala alam. Ya, semoga tetap ilmu yang bermanfaat, dan sebenarnya insyaallah bermanfaat ini semua. Maka tetap keep usul fikih, tetap belajar usul fikih walaupun kita baru satu paragraf, tapi insyaallah bermanfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.